Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa insyaallah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nuwasil darsana lil kitab syariah lil imam al-ajurri Muhammad ibn Husain rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nasrin Muhammad ibn Kurdi qala akhbarana Abu Bakr al-Marwazi qala akhbarana Ahmad ibn Hanbal qala akhbarana Abdullah ibn Numair an Muhammad ibn Abi Ismail an Ma'qal atau al-Ma'qil ibn Ma'qil Allah Khath'ami atau Al-Khath'ami qala ata rajulun aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fir ruhbah. Ma'qil bin Ma'qil Al-Khath'ami bercerita pada satu ketika ada seseorang yang mendatangi menemui sahabat Ali radhiyallahu an dan posisi beliau yaitu Ali bin Abi Thalib ada di halaman rumahnya. Ruhbah, halaman rumah. Qala ya Amirul Mukminin. Orang tadi bertanya, berkata, wahai penguasa orang-orang yang beriman. Menunjukkan saat itu posisi Ali sebagai pemimpin tertinggi dari umat Islam. Menggantikan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Nah, hadis ini juga menunjukkan barakallahu fikum bagaimana birokrasi hubungan antara rakyat dengan penguasa pada masa itu yang begitu mudah. Tidak begitu ruwet, tidak begitu ribet terkait dengan protokoler, ya. Nah, untuk berjumpa dengan penguasa. Sahabat Ali lagi di halaman rumah aja bisa dihampiri, kemudian diajak ngobrol. Padahal beliau selaku pimpinan tertinggi umat Islam. Dan bukan juga dalam kondisi yang aman-aman saja. Nah, semenjak terbunuhnya Umar ibn Khattab sebenarnya itu sudah menunjukkan kondisi yang berbahaya. Iya, adanya pihak-pihak yang berusaha untuk menjadikan pimpinan tertinggi dari umat Islam target operasi pembunuhan mereka. Nah, pada kasusnya Utsman juga demikian. Nah, ya. Yang kalau dengan barakallahu fikum pertimbangan orang-orang zaman sekarang, harusnya pada masa Ali itu protokolernya lebih ketat lagi. Barakallahu fikum. Nah, untuk mengawal dan menjaga beliau, ya, na'am, dengan faspamfah gitu ya. Nah, pasukan pengaman khalifah. Nah, kalau presiden kan paspampres. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini tidak, ya, dengan kondisi yang sudah terjadi pada dua orang khalifah yang terbunuh, barakallahu fikum, sahabat Ali pun tidak menginginkan protokoler yang seketat itu. Nah, barakallahu fikum. Dengan mudah untuk ditemui di halaman rumah. Padahal kondisi tetap panas saat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena peristiwa terbunuhnya Utsman itu membelah sikap kaum muslimin yang ada di masa itu. Nah, ada yang memilih untuk menuntut dan mendalami kasus pembunuhan Utsman ibnu Affan, siapa-siapa saja yang bertanggung jawab atas pembunuhannya. Ada satu kelompok yang barakallahu fikum, na'am, bukan tidak peduli ya, na'am, tapi mereka barakallahu fikum lebih mendahulukan permasalahan yang barakallahu fikum jauh lebih, na'am, urgen, lebih urgen, lebih penting, yaitu kestabilan negara yang saat itu masih kacau. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Sehingga terjadilah dua kelompok tadi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, tapi yang terjadi barakallahu fikum, sebagaimana yang kita dengarkan lewat hadis ini, na'am, siapapun dengan mudah untuk bisa menemui sahabat Ali radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Orang tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, matara fil mar'ati la tusalli. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang wanita yang enggan untuk menegakkan sholat? Bukan karena dia sedang datang bulan, atau barakallahu fikum berhalangan ya. Kalau itu jelas memang enggak boleh sholat. Nah, pertanyaannya, wanita yang tidak mau sholat dalam kondisi tidak lagi berhalangan, tidak lagi datang bulan, memang enggak mau sholat, barakallahu fikum. Faqala, maka sahabat Ali mengatakan, man lam yusalli fahuwa kafirun. Jawaban sahabat Ali, antum lihat, sangat-sangat tepat, ya, akurat. Beliau mengatakan, orang yang tidak mengerjakan, menegakkan sholat, maka dia adalah orang yang kafir. Antum lihat di sini, beliau tidak mengatakan wanita itu. Ya, beliau tidak langsung menunjuk secara personal, secara individu, ta'yin. Oh, berarti perempuan itu kafir. Ya kan? Nah, tapi beliau mengatakan orang yang enggak sholat sama sekali itu kafir. Nah, barakallahu fikum. Di situ kita bisa belajar bagaimana para sahabat dan juga para ulama barakallahu fikum dalam mengeluarkan sebuah pernyataan atau statement, khususnya terkait dengan vonis, ya, menghukumi seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan kehormatan nama baik. Nah, barakallahu fikum. Karena ada hukum-hukum yang berbeda. Nah, vonis secara am, ya, secara umum, barakallahu fikum, dengan sifat atau perilaku, nah, itu lebih ringan dalam merilisnya, dalam mengeluarkannya. Nah, barang siapa yang melakukan ini, maka demikian. Barang siapa yang berkata demikian, maka begini. Ya, itu yang sering kita dapatkan penerapannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ketika beliau menghukumi suatu pernyataan atau perbuatan. Mabalu aqwamin. Ya. Yaquluna kadza wa kadza atau yaf'aluna kadza wa kadza. Naam. Jadi hukum secara barakallahu fikum am secara umum tidak mentakyin tapi dengan menyebutkan bentuk pernyataan atau bentuk perbuatan itu apa? Lebih ringan untuk merilisnya. Untuk barakallahu fikum menyampaikannya ke halayak ramai. Nah, barakallahu fikum. Tetapi kalau sudah bicara dengan ta'yin, ya, vonis terhadap individu, personal, sosok demi sosok manusia, itu jauh lebih berat. Nah, karena ini urusannya dengan kehormatan seseorang muslim yang sangat dijunjung tinggi di dalam Islam, bahkan dikatakan melebihi kehormatan Baitullah Al-Ka'bah. Nah, barakallahu fikum. Fi syahrikum hadza wa baladikum hadza. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Nah, bahwa kehormatan darah seorang muslim itu lebih mulia dibandingkan barakallahu fikum. Iya. Bulan-bulan yang diharamkan yang dimuliakan oleh Allah, negeri yang dimuliakan oleh Allah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dalam ta'yin barakallahu fikum afrad, ya, apalagi fit taksir dalam vonis mengkafirkan, dibuatlah aturan-aturan. Nah, ya. Koridor-koridor barakallahu fikum yang membatasi barakallahu fikum vonis-vonis seperti itu agar tidak terjadi kegaduhan, keserampangan dan membabi buta dalam memvonis saudara-saudaranya. Nah, disebutkan nas-nas yang bermuatan ancaman, barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir. Nah, mengqala fi akhihi kafir. Maka tuduhan itu bisa kembali kepada salah satu dari keduanya. Imma saudaranya tadi memang benar-benar jatuh dalam kekufuran, atau ketika tidak benar, tuduhan kekufuran tadi bisa kembali kepada yang menuduh. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk jalan syariat ini untuk barakallahu fikum membuat umat Islam tidak sembarangan dalam menuduh orang itu kafir. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari barakallahu fikum ucapannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, beliau ketika ditanya kasus seorang wanita yang enggak sholat, tapi beliau menjawab dengan kaidah yang lebih umum. Barakallahu fikum. Naam. Orang yang tidak sholat itu kafir. Tidak sholat sama sekali itu kafir. Barakallahu fikum. Naam. Terus bagaimana dengan kasus wanita ini? Perlu diadakan investigasi ulang. ya, perlu diadakan barakallahu fikum na'am pengkajian lebih dalam. Nah, apa sebabnya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Na'am, apakah dia di atas ilmu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh mereka para ulama? Barakallahu fikum. Ya. Di situ kita belajar dari mereka. Ya, salafuna saleh. Jadi hati-hati dalam memvonis saudara kita langsung mentakyin orangnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Qala Muhammad ibnul Husain rahimahullah, hadhihi sunanu wal atharu fi tarki salati wa tadyi'iha ma'a ma lam nadhkurhu mimma yatulu bihil kitabu. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, ini adalah beberapa sunnah-sunnah dan athar terkait dengan permasalahan orang yang meninggalkan sholat dan menyia-nyiakan sholat, kata beliau, yang bisa beliau nukilkan sekian. Nah, padahal kata beliau, apa yang tidak kita sebutkan di dalam kitab ini itu masih lebih banyak lagi dalilnya. Yang kalau kita sebutkan semuanya, kata beliau, kitabnya bakal jadi panjang. Nah, misal contoh hadis Hudzaifah, terkait hadisnya sahabat Hudzaifah. Wa qawluhu li rajulin lam yutimma salatahu. Bagaimana ucapan beliau terhadap seseorang yang tidak menyempurnakan sholatnya. Ya, sholatnya itu sembarangan. Barakallahu fikum. Naam. Walau mata hadza, kata beliau, orang yang seperti ini kalau mati, lama ta'ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia mati tidak di atas fitrahnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluhu an Bilalin wa ghairih. Hadis yang lain, hadisnya Bilal dan yang lainnya, ma yadullu ala anna salata minal iman, yang menunjukkan bahwa salat itu adalah bagian dari keimanan. Wa man lam yusalli fala imana lahu wala islama. Barang siapa yang enggak pernah salat sama sekali, maka tidak ada iman dan Islam yang tersisa untuknya. Qad sammallahu azza wa jalla fi kitabihi as-salata imana. Di mana Allah menamakan di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, salat Allah istilahkan juga dengan iman. Pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang nanti akan dinukilkan oleh beliau. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salatakum. Ayat ini terkait dengan kondisi pada masa itu terkait dengan peralihan arah kiblat. Yang sebelumnya kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke Baitullah Ka'bah. Nah, tayyib. Sehingga para sahabat ada yang meninggal dalam kondisi belum merasakan sholat menghadap Ka'bah. Sehingga yang masih hidup bertanya, nah saudara-saudara kita yang sudah meninggal bagaimana sholatnya ya wahai Rasulullah? Ya, mereka tidak sholat menghadap ke arah Ka'bah. Maka turunlah ayat ini yang mengatakan sholat mereka tidak sia-sia. Artinya apa? Tetap dihitung. Nah, di situ sholat Allah namakan dengan iman. Menunjukkan sholat itu adalah bagian dari iman. Wa dzalika annannasa kanu yusalluna ila baitil maqdis. yaitu bahwasanya manusia, para sahabat dahulu, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Nah, Baitul Maqdis itu di mana posisinya? Antum? Di Irak atau di Baghdad? Atau di Andalus? Di mana? Palestina. Palestina itu mana? Enggak tahu. Palestina itu di mana? Dekat Mesir, Israel. Barakallahu fikum. Al-Muhim, ya, di Syam. Pada saat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ila an hawwalu ilal Ka'bah, sampai akhirnya berjalan waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ketidaknyamanan karena yang menghadap ke arah Baitul Maqdis bukan hanya orang Islam tapi juga dari kalangan barakallahu fikum orang-orang ya Yahud dan yang semisal dengannya. Nah, dan Rasul sangat tidak nyaman kalau ada keserupaan antara umat Islam dengan ahli kitab. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Akhirnya harapan yang beliau inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya perpindahan arah kiblat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sampai sempat terjadi para sahabat yang sedang sholat belum mengetahui terjadinya peralihan arah kiblat, sedang sholat menghadap Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Ada seorang yang datang memberikan info, ya, naam, terbaru bahwa telah terjadi perubahan arah kiblat. Maka ketika sholat itu juga mereka bergeser, mengganti arah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga dari situ juga kita bisa mengambil faedah ketika kita sholat salah menghadapnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kemudian diingatkan oleh teman kita, arahnya salah ya akhi, atau membelakangi kiblat. Maka kita balik. Ya, ketika itu juga. Enggak perlu membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Naam. Wa mata qaumun ala dzalik, kata beliau. Dan ada kaum di kalangan para sahabat yang meninggal dalam kondisi masih sholat ke arah Baitul Maqdis, belum merasakan perpindahan arah kiblat tadi. Falamma huwilatil qiblatu ilal Ka'bah, qala qaumun ya Rasulullah, fakaifa biman mata min ikhwanina mimman kana yusalli ila Baitil Maqdis. Maka berkata sebagian sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka meninggal dalam kondisi masih sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis? Nah, di situ kita mendapatkan pelajaran bagaimana barakallahu fikum perhatian, ya, ikatan, jalinan persaudaraan dan rasa mawaddah kasih sayang di kalangan mereka sangat berakar. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya untuk memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Nah, itu sampai mati barakallahu fikum. Begitu kuatnya Rasul menanamkan karakter itu kepada para sahabatnya. Dan begitu bencinya beliau kalau sudah ada ribut-ribut barakallahu fikum yang membawa isu sara, ya, yang membawa isu ras antar golongan, suku. Nah, itu beliau sangat marah. Ya. kalau sudah ada yang namanya asobiyah. Nah, fanatisme terhadap golongan, suku, barakallahu fikum, ras, ya, kabilah, itu beliau marah besar. Nah, karena itu benar-benar akan menghancurkan bangunan ukhuwah, ikatan rasa cinta antas pada sebuah komunitas atau bahkan sebuah negara. Jadi cara untuk menghancurkan kekuatan satu bangsa itu tinggal di itu aja, di sulut ya, isu yang namanya barakallahu fikum tadi, rasisme. Nah, ya, meninggikan satu ras, merendahkan ras yang lain. Meninggikan satu kelompok, merendahkan kelompok yang lain. Nah, itu paling mudah untuk menghancurkan barakallahu fikum kekuatan suatu bangsa. Nah, itu kalau sudah kena, itu nanti merembet itu. Ya, nah. Dan memadamkannya susah. Hanya gara-gara mungkin permasalahan kecil. Nah, barakallahu fikum. Makanya Rasul ketika akan tersulut isu tersebut, marah besar beliau. Ketika terjadi barakallahu fikum antara Muhajirin dan Ansor, sudah bawa-bawa barakallahu fikum nama Ansor dan Muhajirin. Ya. Nah, biasa kondisi panas. Sekarang kan lagi panas ya, hati-hati, jaga emosi. Biasanya kondisi panas gini memancing emosi memang. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang lagi kerja bakti macam-macam ya, harus dijaga kondisi emosinya. Nah, habis pulang dari perang capek-capek, barakallahu fikum, nah, ngantri di sebuah sumber mata air. Nah, baik. Ya. Akhirnya tak kenapa terjadi clash antara sahabat Ansor dengan Muhajirin. Nah, wah, itu ketika sudah pelotot-pelototan, nah, setan masuk, ya, panggil teman-teman Muhajirin. Nah, langsung dia mengatakan, ya lal Muhajirin, nah, hai orang-orang Muhajirin, bantu saya. Nah, lam lil intisor, barakallahu fikum. Yang Ansor juga gak mau kalah. Oh, kamu manggil teman-temanmu ya. Ayo. Ya lal Ansor. Hei orang-orang Ansor. Bantu saya. Hampir mau ribut itu. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nabi dengar. Semprot semuanya sama Nabi. Nah. Tayyib. Ya. Beliau mengatakan. Tayyib. Abi da'watil jahiliyah. Wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini kalian masih berceloteh dalam kondisi aku ada di tengah-tengah kalian? Da'uni da'uni. Fa innahu muntana. Kata Nabi, tinggalkan seruan seperti itu. Busuk sekali ucapan kalian. Nah. Barakallahu fikum. Baru sadar. Ya, ketika dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sudah bau-bau ras, marah besar beliau. Itu kalau didiamkan, ya panjang urusannya. Ya, mau memadamkannya itu susah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim. Jauh sekali kita ya. Tadi dari mana kita? Kok sampai ke situ? Terkait dengan perubahan arah kiblat barakallahu fikum. Nah, yaitu terkait dengan apa tadi? Bagaimana Nabi membentuk karakter para sahabat yang punya ukhuwah yang begitu solid, yang begitu kokoh ya. Dari situ ya. Nah, di antaranya adalah beliau sangat marah besar, sangat membenci kalau sudah ada yang namanya seruan-seruan fanatisme terhadap suku, golongan, atau rasnya. Barakallahu fikum. Nah, itu akan menghancurkan bangunan ukhuwah. Barakallahu fikum. Nah, yaitu terlihat dari sisi bagaimana mereka masih mempedulikan saudara-saudara mereka yang meninggal dalam kondisi masih sholat ke arah Baitul Maqdis. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Fa'anzalallahu azza wa jalla wa makanallahu liyudi'a imanakum. Maka Allah turunkan ayat berkaitan dengan mereka yang meninggal tadi. Allah katakan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Yakni sholatakum ila baitil maqdis. Yaitu sholatnya kalian ke arah Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai. Satu bab terkait dengan permasalahan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Al-Bu'adzin yu'adzin. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini.